Seperti, mohon maaf, seorang istri yang mau melayani suami karena ingin dapat uang belanja lebih, mau melayani suami, engkau ben belanjane ditambahi, ben ditukokke kalung, tukokke gelang, tukokke cincin, tukokke klambi anyar. Iki dadine mesti ora apik, ora beneh, mesti ini. Ketika suami duite okeh, dikei belanja okeh, disayang-sayang. Mesti lanang ngatek langsung dirangkul bangkeane. Manggilnya mesra banget, papah. Papah. Pokok dipapah-papah terus. Bareng sing lanang ora duwe duit, blonjone kurang. Papah-papah ilang, malah dipamah-pamah, dicamah-camah. Oke, yang duitnya sing lanang oke, dikei duit oke, rampung tukoke kalung ngono. Sing lanang bu ora njaluk pijit ya dimek-mek. Nang roto, sing ledok, sing geneng, sing dekok, sing mentol dimek-mek kabeh. Coba sing lanang ora di duit, blonjone kurang. Kok sawah rampung nyambut gawe awak lungkrah kesel ndak karo-karuan. Akhirnya sing lanang jaluk tulung dik awak loro kabeh pijeti dilu. Padha pegele. Sing pegel ora wong lanang tok. Nek dipikir-pikir dihitung-hitung ya malah pegel wong wedok. Wong lanang ngono apa nyambut gawe 8 jam mulih tekan omah turu tangi-tangi yo mbadok. Kene iki mulai esuk kesuk utuh leh tandang gawe sing olah-olah, korah-korah, humbah-humbah, resik-resik omah ngramut bocah-bocah sing nyang sawah awak lungkrah, bengi lagi gayer dilu wis digugah. Lho ngono kuwi. Ini pasti jadinya enggak benar. Jadinya ya ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Ada duit abang dikempit, enggak ada duit abang ditinggal lari terbirit-birit. Ada fulus abang dielus, enggak ada fulus abang dikremus. Ada dolar abang tidur di kamar, enggak ada dolar abang tidur di latar. Loh kasihan deh lo. Kowe ketoke kulino ngono kuwi. Ya engko ya ora karo-karowan no. Mergo belanjane kurang nek ngumbah klambi ora resik. Sing lanang sambat to arep ganti klambi, klambi kok kotor, ubah-ubah kok ora resik. Sing wedok enteng ae lek jawab, belanjane kurang 500.000 kok njaluk resik. Ayo gorene sing 500.000, engko tak resiki klambimu sak untu-untumu tak resiki. Mergo belanjane kurang, njaluk gawene kopi yo. Gulane ora ana. Akhire pahit bareng diombe gremeng gawe kopi kae banget apa ora dikeki gula. Belanjani kurang 1 juta kok njaluk legi. Gorene sing 1 juta aku tak huruki gula raimu. Iki yang diterus-teruske gawat no. Istri lagi melayani suami dalam hubungan intim. Wayahe hot-hote, wayahe seru-serune sing wedok ngomong hop-hop mudun sithik, hop stop stop mudun sing 1 juta setengah gore sik. Engko diterusno, nek ora ana 1 juta setengah mudun ora usah metingkring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula dongaaken sedaya jamaah digampangake kalih Gusti Allah saged ziarah Makkah Madinah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Rabbi Ighfirli Wa Liwalidayya Wa Lil Mu'minina Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi Rabbil Alamin اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام

para perangkat desa, juga tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, para donatur yang ikut berperan serta dalam acara santunan malam hari ini yang dimuliakan Allah, keluarga besar Bang Yadi yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, para jamaah, alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam karunia dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya nikmat kesempatan sangat mahal bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup menapaki tahun 1439 Hijriah. Kesempatan itu sangat mahal. Saya teringat Sayyidina Ali pernah menyatakan al-waqtu kasayf, waktu itu seperti pedang. Kalau pedang itu digunakan dengan baik dan benar, dia sangat bermanfaat untuk melindungi sang pemilik. Tapi kalau sembrana, ya sembrono itu, pedang itu bisa mencelakakan sang pemilik, bisa-bisa menggores tubuhnya sendiri, bahkan bisa-bisa memenggal lehernya sendiri. Orang bijak mengatakan bahwa orang yang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan kesempatan. Berarti orang yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik, pasti hidupnya akan gagal. Dan para jamaah, kesempatan itu datangnya cuma sekali, kemudian dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu adalah kesempatan yang baru. Kayaknya kok enggak konsentrasi ya. Yang laki-laki masih pada dongong, apalagi yang perempuan, ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih pada terkesima memandang wajah saya. Kesempatan itu datangnya cuma sekali, kemudian tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu adalah kesempatan yang baru. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak, ibu, saudaraku, para jamaah, dalam sebuah hadis yang sangat panjang diceritakan, mohon maaf, hadisnya saya gak hafal. Saya itu kalau gak hafal ya bilang gak hafal. Daripada tak pekso-pekso ngafalke malah keliru kabeh. Saya kalau goblok ya ngaku goblok. Kalau gak bisa ya bilang gak bisa, gak hafal bilang gak hafal. Aku moh kaya wong-wong sing lagi belajar hadis apal telu yang anggar petuk uang didalili. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya enggak hafal bilang enggak hafal. Di situ diterangkan bahwa setiap pagi matahari itu terbit, kan matahari itu simbol waktu, betul? Mbora semangat sampean. Matahari itu kan simbol dari waktu, betul? Nah, setiap pagi matahari terbit, ngene iki ya dibantah karo bocah-bocah, mosok terbit kok malam. Matahari selalu berkata pada kehidupan, wahai kehidupan, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru. Aku adalah waktu yang baru. Maka manfaatkanlah aku sebaik-baiknya, jangan sia-siakan aku, karena aku tidak akan pernah datang lagi sampai kiamat nanti. Jadi para jamaah, malam ini bukan malam yang kemarin. Dan malam ini juga bukan malam yang esok. Walaupun rasanya sama, namanya juga sama, malam hari, tapi esensinya berbeda. Nah, aku ngomong esensi ngene iki sampean paham ora? Ya tunggale terasi barang kuwi. Namanya sama, malam hari, rasanya sama, tapi esensi dan substansinya berbeda. Pagi tadi bukan pagi yang kemarin, dan bukan pula pagi yang esok. Walaupun rasanya sama, namanya sama, pagi hari, tapi sekali lagi esensinya berbeda. Maka orang yang sukses itu adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kalau orang tidak bisa memanfaatkan waktu, pasti gelo. Gelo itu gabungan dari kecewa, bahasa Inggrisnya the getun, kecewa, getun, kaget, campur nyesel. Itu disederhanakan dengan bahasa Jawa gelo. Apalagi waktu hidup ini tidak dimanfaatkan dengan baik, kedisian mati. Nah, ini gak terima gelo, gak cuma gelo, tapi gelu. Mergo saking gelone sampai diarani gelu. Mula urip gak dimanfaatno kanthi apik, waktu hidup tidak dimanfaatkan dengan baik, keburu mati. Bukan cuma gelo, tapi gelu. Makanya wong Jawa ki top. Lemah sing digawe ganjel wong mati. Kuwi jenenge gelu, walaupun bocah-bocah ki ndelodok diarani kek. Kok dikek ya mayite ben orang guling. Tapi orang-orang sepuh, orang-orang tua kita dulu menyebutnya gelu. Apa? Oh, salah ucap kuwi. Cara kene gendu. Wis saking gendenge wis sampe diarani gendu. Udah ambil bahasa yang umum. Jadi para sepuh mengarani tanah yang dipakai ganjelnya mayit itu kek. Gelu. Lah, jumlahnya 7 itu. Kok mek 3. Takoke sing kulino nata mayit no kuburan. Niku jumlahe 7. Jenenge gelu jumlahe 7 yang disambung-sambung kan unine gelu. Nek mung siji yo gelu ngono ae. Lah iki 7 kok gelu. Saking gelone. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, dan itu benar, semua orang itu nanti kalau sudah mati mesti gelo. Sing mati sepuh gelo, sing mati nom ya gelo. Soale rata-rata mboten siap mati. Termasuk sing rawuh ten mriki niki, lak muk siap urip ngono wae. Tapi ora siap mati, karepe rak ngono. Padahal wong urip niku mesti bakal mati. Iso urip ya iso mati. Nyauto to, Bro? Gelem urip ya kudu gelem. Sanggup urip ya kudu sanggup. Wani urip ya kudu wani. Nek ora wani mati aja urip. Ana wong urip kok wedi mati, Nah, kuwi padha karo wong mangan wedi ngising. Umume wong niku mboten siap mati. Namung siap urip. Mula sedaya yen wis mati mesti gelo. Sing paling gelo dhewe, terkaget-kaget dan paling nyesel adalah orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Dalam Al-Qur'an digambarkan betapa mereka menjerit, meraung-raung, nyuwun dateng Gusti Allah dibalikke nyang donya meleh. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah. Panjenengan wangsulke kula ten donya meleh. Lha kok umpama dikembalikan ke dunia sama Allah, ora kok arep uka-uka. Ora kok arep dadi hantu gentayangan, dadi memedi, mboten. Mau apa andaikan dikembalikan hidup ke dunia lagi sama Allah? La'alli a'malu sholiha. Saya akan beramal sholih. Kula badhe nindakake kesaenan, lek wonten santunan yatim kula badhe nderek. Kula tokne sedaya duit kula. Rungokke. Nggih apa? Andaikan dikembalikan hidup lagi ke dunia, tujuannya cuma satu, akan melakukan amal-amal sholih, akan jadi orang yang baik. Dados bapak ibu para jamaah, mboten leres yen wonten sing sanjang, wah kuwi wong sing uripe nakal banget, mbeling, gek matine elek, saiki lho bali nang donya dadi arwah gentayangan, dadi demit, dadi kuntilanak. Mboten bener. Kok umpama iso bali urip nang donya meneh, arep dadi wong sing apik, arep ahli ibadah, lho nyapa kok dadi sundel bolong, kurang kerjaan. Fima taraktu kalla. Keranten sian nalika kula tasih urip ten donya niku kula tinggalke amal-amal kesaenan. Saya dilupakan oleh nafsu saya dan oleh setan. Dan itu betul. Yen tasih urip ten donya ngene niki rak gak ngrasake to. Alhaqumut takatsur. Senengane akeh-akehan donya. Saingan kedudukan, pangkat jabatan digawe rebutan. Sampai kapan ngoten niku? Mboten mari-mari, jare wong Jawa riti mari-mari yen wis mati. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian semua sampai ke alam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Mula aja ngono, kowe besok bakal ngerti kowe. Saiki saya dikai ngerti melalui pengertian yang namanya ilmu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Dikai gambaran kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Andaikan kalian tahu ilmu yakin yang sesungguhnya, la tarawunnal jahim. Karena amalmu gak apik kon kulino maksiat, nanti akan menyaksikan pedihnya siksa neraka jahanam langsung matamu. Ainal yakin. Lha engko lek wis ngrasake siksa temenanan niku dipun sebut haqqul yakin. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, momentum peringatan tahun baru. Jane niku mboten perlu kok ana tahun baru Islam, tahun baru sing gak patek Islam. Memang untuk tahun Hijriyah yang sekarang sudah sampai 1439 itu yang meletakkan dasarnya adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab menghitung tahun

Sedaya tiang niku mesti enggak ada salah, enggak ada luput, enggak ada dosa. Wong takwa niku mawon bukan kok wong sing mboten nate salah, gak tahu luput, gak tahu dosa. Wong takwa niku nggih wong sing nate dosa ning begitu sadar leh dosa cepet-cepet oleh tobat. Coba ayat Quran sing sering pun waos. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Padha cekat-ceket kowe tumuju ampunane pangeran. Cekat-ceket leh mutobat nyuwun pangapura. Wa jannatin lan tumuju swarga. Kowe yen gelem tobat nyuwun pangapura engko mlebu swarga. Arduha as-samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi disediake kangge sinten? Uiddat lil muttaqin. Kuwi disediake kanggo wong-wong sing padha takwa. Leh ngono wong takwa niku ya tau dosa, tapi sari'u ila maghfirati mir rabbikum. Nggih duwe dosa, nggih nate dosa, ning cepet-cepetan oleh nyuwun pangapura, cepet-cepetan oleh taubat. Wis to aja katik rumangsa, lah kaya aku ngene iki piye wong aku iki kakehan dosa. Ora ana kakehan dosa iki ora ana. Saakeh-akeh dosamu isih akeh pangapurane Gusti. Sak gedhe-gedhene dosamu ya isih akeh, isih luwih gedhe pangapurane Gusti Allah. Innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah niku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Najan dosamu sundul langit, bebasan molimo wis khatam bolak-balik. Pokoke gelem taubatan nasuha di ngapura kok dening Gusti Allah. Mula okay, dosamu kuwi ora penting, sing penting taubatmu. Halo. Okay, dosamu kuwi ora penting, sing penting tobatmu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad wae. Weh. Kawula-kawulaku sing padha ngliwati batas, tegese sing do rumangsa kakehan dosa yang melampaui batas banyak dosanya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa-dosa seluruhnya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya biasanya para jamaah di event peringatan tahun baru Hijriah itu yang dibacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. He wong-wong akeh sing padha iman takwa sira kabeh marang Gusti Allah, becik angen-angen saben-saben awak-awakan iki koreksi. Apa sing wis dilakoni kuwi nggo persiapan ngadepi dina sesuk sing arep dilakoni, masa depan yang di dunia maupun masa depan yang di akhirat. Takwa sira kabeh marang Gusti Allah. Sak temene Gusti Allah kuwi maha waspada karo apa wae sing sira lakoni. Gampangane dalile wong Jawa, becik ketitik Allah ketara. Mula kanggo ngisi waktu hidup ini kita perbaiki ibadah kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, Sayyidina Ali karramallahu wajah membagi gridnya ibadah itu menjadi tiga. Kula leh matur grid ngoten niku jenengan paham mboten? Ra paham ya ben, salahe oon. Membagi kalau grid enggak paham, hitnya ibadah itu menjadi tiga. Hit nggih mboten paham? Obat nyamuk wile. Apa cah? Dijak pikiran maju sithik ae kok ora ngerti. Yang pertama, ibadah yang dilakukan karena takut siksa neraka. Yang kedua, ibadah yang dilakukan karena ingin masuk surga. Yang ketiga, ibadah yang dilakukan karena cinta. Nun sewu, niki sering kula ungkap akhir-akhir niki. Diterangke apa langsung didongani kalih Romo Yai Kasir? Oh, diterangke, ya wis sabar nggih. Yang pertama, ibadah yang dilakukan karena takut siksa neraka. Purun ngelakoni ibadah, mergo ndekne wedi engko yen ora ibadah mundak garai disiksa ten kene neraka. Ibadah seperti ini digambarkan seperti seorang pembantu yang mau mengerjakan tugas-tugasnya karena takut sama majikannya. Ya nono majikane, leh tandang gawe yo tenanan. Yo masak, yo nyapu, yo ngepel, yo korah-korah, yo umbah-umbah, kabeh diumbahi sampai manuk-manuke juragane diumbah. Saking sregepe. Tapi ketika tidak ada majikannya, dia kerja asal-asalan. Leh perlu moh tandang gawe. Ya ora wedi wong ora ana majikane. Atau seorang anak buah yang mau melaksanakan tugas-tugasnya karena takut sama komandannya. Karena ada komandannya ya dia kerja sungguh-sungguh. Ta itu intak intik. Kayak panitia mbok seksi apa? Mergo wedi karo bose ya disawang ya intik intik intik intik intik intik. Kursi wis totonan ditotorono balekno rene. Tapi ketika enggak ada bosnya dia enggak mau kerja. Atau ngeten Bu gambarane padha karo murid yang mau mengerjakan tugas-tugas di kelas, tugas-tugas di sekolah karena dia takut sama gurunya, takut dimarahi gurunya, takut nanti dapat nilai jelek, takut enggak dinaikkan kelas, takut enggak lulus. Atau seorang ustaz yang mau ngasih ceramah pengajian soalnya takut enggak oleh bayaran. Jadi tangan temi wengkong guyu. Mau-mau ora diguyu kok iki malah diguyu. Ndekne gelem budal ceramah, soalnya wedi nek ora ceramah kok ora oleh. Atau bisa saja seorang kuli bangunan mau bekerja karena takut sama mandornya. Yen diawasi mandor ya tuwenanan leh nyambut gawe, yen ora ana mandore tinggal lungguh karo rokokan. Atau seorang istri yang mau melayani suami karena takut kena marah suami, takut kena damprat suami, takut disemprot, takut gak dibelanjani. Wes-wes. Iki gambarane wong sing ibadah mergo wedi siksa neraka. Yang kedua, orang yang ibadah karena dasarnya ingin dimasukkan surga. Gelem ngibadah kuwi mergo kepengin entuk nikmat swarga, kepengin dilebokke swarga, pengin entuk ganjaran, pengin entuk hadiah. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki digambarke kados seorang pembantu yang mau mengerjakan tugas-tugasnya karena pengen diundai bayarane, pengen entuk tunjangan, pengen entuk bonus. Atau seorang pegawai yang bekerja dengan aktif, dinamis, disiplin karena ingin naik pangkat, ingin dapat tambahan gaji dan tunjangan. Atau seorang murid yang mau mengerjakan tugas-tugas, ujian macam-macam karena ingin dapat nilai yang bagus, ingin naik kelas, karena ingin lulus. Atau seorang ustaz yang mau memberikan tausiah dan ceramah karena ingin dapat nah niku ora apik. Mula sering matur to kula ana ustaz sapa wae, ceramah kok tujuane golek duit, golek bayaran, kuwi dosa. Dosa. Dosa. Ngening luweh dosa meneh yen ana panitia ngundang ustaz kon ceramah ora dibayari, kuwi nemen. Atau meneng wae. Bisa digambarkan saderengipun panjenenganipun paring dawuh mangke kita suwun barokah dongaipun amargi panjenenganipun nembe kemawon kundur saking haji. Insyaallah dongaipun langkung mandi nggih Bu nggih. Alhamdulillah ingkang teng panggung niki wau kalih ingkang nembe kundur saking haji. Pertama Bapak Haji Mas'ud menika ugi nembe haji yang kedua kundur kalau tanggal 9 September kalau wingi. Monggo Yai keaturan paring dawuh. Nyuwun sewu saderengipun paring dawuh kasuwun barokah tungakipun haji menika. Matur nuwun. Seperti mohon maaf seorang istri yang mau melayani suami karena ingin dapat uang belanja lebih. Mau melayani suami, engkau ben belanjane ditambahi, ben ditukokke kalung, tukokke gelang, tukokke cincin, tukokke klambi anyar. Iki dadine mesti ora apik, ora beneh, mesti ini. Ketika suami duite akeh, dikeki blonjo akeh, disayang-sayang. Wong sing lanang ngadeg langsung dirangkul bangkekane. Manggilnya mesra banget, papah. Papah. Pokok dipapah-papah terus. Bareng sing lanang ora duwe duit, blonjone kurang. Papah-papah ilang, malah dipamah-pamah, dicamah-camah. Oke, yang duitnya sing lanang oke, dikai duit oke, rampung tuh kok kalung ngono, sing lanang bu orang jaluk pijit ya di mek-mek nang roto, sing ledok, sing geneng, sing dekok, sing mentol di mek-mek kabeh. Coba sing lanang orang di duit blonjone kurang, kok sawah rampung nyambut gawe awak lungkrah kesel ndak karo-karuan. Akhirnya sing lanang jaluk tulung dek awak loro kabeh pijeti dilu. Padha pegele. Sing pegel ora wong lanang tok. Nek dipikir-pikir dihitung-hitung ya malah pegel wong wedok. Wong lanang ngono apa nyambut gawe 8 jam mulih tekan omah turu tangi-tangi ya mbadok. Kene iki mulai sok ke sok utuh leh tandang gawe sing olah-olah, korah-korah, humbah-humbah, resik-resik omah ngramut bocah-bocah sing nyang sawah awak lungkrah, bengi lagi ngayir dilu wis digugah. Lho ngono kuwi. Ini pasti jadinya enggak bener. Jadinya ya ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Ada duit abang dikempit, enggak ada duit abang ditinggal lari terbirit-birit. Ada fulus abang dielus, enggak ada fulus abang dikremus. Ada dolar abang tidur di kamar, enggak ada dolar abang tidur di latar. Oh, kasihan deh lo. Kowe ketoke kulino ngono kuwi. Yang kok ora karo-karowan no. Mergo belanjane kurang nek ngumbah klambi ora resik. Sing lanang sambat to arep ganti klambi, klambi kok kotor, umbah-umbah kok ora resik. Sing wedok enteng ae lek jawab, belanjane kurang 500.000 kok njaluk resik. Ayo gorene sing 500.000, engko tak resiki klambimu sak untu-untumu tak resiki. Mergo belanjane kurang, njaluk gawene kopi yo gulane ora ono. Akhirnya pahit bareng diombe gremeng gawe kopi kait banget apa ora dikeki gula belanjane kurang 1 juta kok njaluk lagi gorene sing 1 juta aku tak huruki gula raimu. Iki yang diterus-teruske gawat no. Istri lagi melayani suami dalam hubungan intim. Wayahe hot-hote, wayahe seru-serune sing wedok ngomong hop-hop mudun sithik hop stop stop mudun sing 1 juta setengah gore sik. Engko diterusno nek ora ana 1 juta setengah mudun ora usah metingkring. Ya ndak karo-karuan to dadine. Mula niki mboten bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Dua-duanya tadi enggak bener. Ana wong ibadah kok mergo wedi siksa neraka. Lha iki kok umpama mboten wonten siksa neraka, berarti nggih mboten purun ibadah. Andaikan Allah tidak menciptakan neraka, maka dia enggak mau ibadah. Wong anane gelem ibadah mergo diweden-wedeni siksa neraka. Lha kok umpama ora ana siksa neraka ya ora gelem ibadah. Demikian pula yang kedua tadi. Monggo Yai, monggo, monggo. Iki jelas wong penting. Nggih, monggo Yai, monggo, jelas wong penting. Soalnya digiring karo panitia jelas wong penting. Nek ora penting ya dong songno ngisor wae tok. Padahal wong sing kere lho ora usah didongsongno londongsong karepe dhewe. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana wong ibadah nang mergo kepengin mlebu swarga, kepengin entuk nikmat swarga niki mboten bener. Gelem ngibadah mergo diimingi-imingi swarga. Lah kok umpama mboten wonten swarga, nggih mboten purun ibadah. Aku ngerti Bu, lek sampean kepengin cetha raiku, mangkane aku nyedhak. Oh, dicedhaki ora ngrungokke malah do mlongo. Mlongo ya mlongo tapi lambemu ya aja ngowoh ngono. Adung kleban orang-orang kok. Kok umpama mboten wonten swarga berarti mboten purun ngibadah lho merek to. Kok umpama Gusti Allah gak gawe swarga, ndekne ya ora gelem nglakoni ngibadah. Mboten bener. Nah, yang ketiga, ini levelnya sangat tinggi. Motivasinya sangat mulia. Ibadah yang dilakukan bukan karena takut siksa neraka, bukan karena ingin masuk surga, tapi berdasarkan cinta, semata-mata hanya berharap ampunan kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Leh ngibadah niku ora kok krana wedi disiksa ning neraka. Leh ngibadah ora kok krana kepingin dilebokke swarga. Ning ibadah ngabdi manembah nyang Gusti Allah niku mergo dasare cinta. Sing dikepingini namung pangapurane Allah, kawelasane Allah karo ridane Gusti Allah. Urusan swarga neraka wis ora mikir, kuwi urusane Gusti Allah. Paribasan wis diancam, kowe leh mung ibadah percuma, kowe nyapa kok ngibadah barang. Kowe iki wis dinas mlebu neraka, dia enggak peduli. Aku ibadah bukan karena takut neraka. Walaupun saya disiksa di neraka, saya tetap ibadah. Wong tugas saya ibadah kok. Dene aku dilebokke neraka karo Gusti Allah. Ya wis urusane Gusti Allah, mlebu neraka ya ben, pokoknya aku ibadah. Lha nyapa wae ibadah, aku cinta karo Gusti Allah. Aku seneng karo Gusti Allah, diperintah karo Gusti Allah ngene iki, ya tak lakoni wong aku cinta Gusti Allah, aku seneng karo Gusti Allah. Wes sampean mlebu neraka kok ben. Mlebu neraka nek disenengi karo Gusti Allah ya kepenak kok. Lho, mlebu neraka nek disenengi Allah, diridani Allah kuwi penak. Mlebu swarga nek ora digape karo Gusti Allah kuwi kluyar-kluyur kaya wong edan anyaran kowe. Woi. Paham karepmu ora paham karepmu. Lah umume kula panjenengan iki dereng saged mencapai tahap ibadah berdasarkan cinta. Rata-rata kula panjenengan iki ngibadah ya mergo diweden-wedeni neraka. Awas lho ya yen ora salat kowe neraka. Umume kula panjenengan niku gelem ngibadah nggih mergo diiming-iming swarga. Kowe nek gelem nglakoni iki poso poso taswa asyura, wah jaminane swarga. Gelem poso ben mlebu swarga. Makanya seorang sufi yang hidup di abad ke-9 namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Iki wali wedok Bu, ahli tasawuf. Iki ibadah ibadah cinta. Rabi'ah Al-Adawiyah niku saking cintane kalih Gusti Allah, nek qiyamul lail, salat tahajud saben dalu niku 1000 rakaat. Sami nggih kalih ibu-ibu mriki nggih? Embel. Wong ahli tahajud tok ngono. Wong niku nek ahli qiyamul lail, ahli tahajud, wajahnya itu cerah, bersinar, mencorong, ora burek-burek ngono kuwi. Kuwi wajah model apa ngono kuwi. Rabi'ah Al-Adawiyah itu pernah satu ketika lari-lari mengitari pasar kota Basrah. Sambil tangan kanannya membawa api, tangan kirinya membawa air. Lari-lari mengitari pasar, tangan kanannya pegang api yang bahasa Inggrisnya the oncor, dan menengok sing ceramah aku kok. Tangan kirinya pegang air yang diwadahi wadah dari tanah liat, Inggrisnya the kendi itu. Sing tengen nyekeli oncor, sing kiwa nyekeli kendi, melaku-melaku ngumbengi pasar. Orang-orang pasar pada heran dan bertanya, "Hai Rabi'ah Adawiyah, apa yang kau lakukan? Kok lari-lari mengitari pasar kota Basrah sambil tangan kananmu pegang obor, tangan kirimu pegang kendi? Maksudnya apa?" Rabi'ah Al-Adawiyah menjawab, "Dengan obor di tangan kananku ini, aku akan membakar surga agar surga itu apinya berkobar-kobar dan panas luar biasa, sehingga tidak ada lagi orang yang ibadahnya karena ingin dimasukkan surga. Wis ora pengen mlebu swarga, wong swarga panas kok. Dan dengan air di tangan kiriku ini, aku akan menyiram dan memadamkan api neraka sehingga tidak ada lagi orang yang ibadahnya karena takut siksa api neraka." Genine wis mati yo. Ini sesungguhnya sindiran buat kita yang rata-rata ibadahe yo sik ngono kuwi. Lagi-lagi Rabi'ah Al-Adawiyah berdoa dalam munajat cinta yang sangat indah. Begini doanya. Niki sing kudu kula panjenengan tiru. "Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena ingin masuk surga, jangan pernah dekatkan aku ke surga. Jauhkan aku dari surga sejauh-jauhnya dan jangan pernah ciumkan kepadaku aroma surga. Kalau aku beribadah kepadamu karena takut siksa neraka, maka benamkan aku ke jurang neraka yang paling dalam, dan berikan kepadaku siksaan yang paling pedih dalam neraka. Tapi kalau aku beribadah karena cinta kepadamu, ya Allah, curahkan ampunan, kasih sayang, dan ridhomu kepadaku. Ya wes padha meneng ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, hidup ini memang harus ada cinta. Kenapa? Karena love is the power of life. Iki aku yo gak roh artine iki. Karena cinta itu kekuatan dalam hidup. Hidup kalau tidak ada cinta ya pasti terasa hampa, tak bermakna, tak berguna. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hati kalau kosong dari cinta, maka hati itu akan mengeras, membeku, bahkan membatu. Hidup tanpa cinta memang bagai taman tak berbunga. Hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagaikan bantal tanpa iler. Hidup tanpa cinta bagaikan hidung tanpa umbel. Tubuh jasadiah kita ini loh, badan kita, kalau enggak dapat sentuhan-sentuhan cinta, jadinya ya hidup enggan mati, tak mau, masa arep turu. Cinta pula yang menggerakkan roda kehidupan kita. Banter apa alon, muteri roda kehidupan ini ditentukan oleh kualitas cinta kita. Semakin tinggi kualitas cinta, semakin banter laju roda kehidupan kita berputar. Oh, apa-apa semangat. Tapi kalau kualitas cintanya rendah, perputaran roda kehidupan ini geremet melakune, kaya becak bane gembos. Arep ngapa-nyapa iki males sing ngono modele. Kalau enggak ada sentuhan cinta. Nah, persoalannya sekarang apa yang kita cintai dalam hidup ini? Karena ini menentukan hidup kita ke depan. Apa sing sampeyan senengi ya kuwi sing nentokne uripe sampeyan. Kan kalau yang dicintai duit, uripmu ki ya mung ribut ngurusi duit. Karena yang dicintai duit, sing dipikir ke ya mung duit. Sing ana ning atine ya mung duit. Apa-apa ya pokoknya dasare ya duit. Karena yang dicintai duit. Kerja keras ya cari duit. Apa wis pokoke duit. Yen ora ana duite ya emoh. Wong sing dicintai duit tok. Nganti direwangi ngalor ngetan mlebu riwa mondar mobat moncat mosak morak nibo golong kalang jungkir wes wes ono kari neruske yo kentekan to wes wes kuwi yo mung golek duit. Karena yang dicintai duit. Uang iku nek sing dicintai donya uripe yo mung buru donya. Apapun dilakukan untuk mendapatkan donya. Ya. Padahal orang yang cinta duit, cinta dunia itu mesti kecewa. Pasti itu. Wong dunia ini hanya fata morgana. Kan saya pernah menggambarkan, dunia ini gambar. Sing asli itu akhirat. Makanya lek nikmat dunia dibanding karo nikmat asli nggone akhirat, yo jauh bingit. Wong gambar ambek asline kok. Siksa dunia karo siksa akhirat, yo jauh bingit. Wong donya iki gambar asline akhirat. Halo. Makane nikmat donya aja nemen-nemen, wong gambar. Gambar sepur karo sepur asli podo apa beda? Ya beda, walaupun rupane podo, bentuke ya mirip, tapi gotongane ya seje. Abot sing asli, ya larang sing asli. Gambar pesawat ambek pesawat asli. Bentuke mirip, rupane mirip, tapi ya seje, sing gambar ora kena ditumpaki kok. Gambar artis karo artis asli. Gambare Syahrini ambek Syahrini asli. Ya mirip kok. Apa ya seje mung sing gambare ora kena di Mangkane dawuhe Kanjeng Nabi kae, wallahi mad dunya illa karujlin adkhala asma'ahu fil yammi. Demi Allah, dunia iki dibanding karo akhirat iki bandingane kaya ana wong lanang drijine dicemplungke segara, drijine dicelupke segara, terus dibatek meneh. Nah, sakpira banyu sing kantil nyang driji, lah kuwi donya, lah sing kari nyang segara kuwi akhirat. Kira-kira akeh ndi banyu sing kari nyang segara karo sing kantilno driji? Ana driji cemplungke segara, wis sak gedhe-gedhene driji, driji nang gedhene sak cagak listrik ngono. Cemplungke segara terus dibatek meneh. Nah kuwi sak pira banyu sing katut nyang driji kuwi donya. Nah sing kari nyang akhirat, sing kari nyang akhirat, sing kari nyang swarga nyiku akhirat. Makane donya iki aja nemen-nemen, Bu, nggih. Nek gelem mikir ngene ya ora nelongso-nelongso. Mbok omahe sampean elek, nyawang tangga omahe apik, ora usah katik kapan ya iso bangun omah kaya ngono. Ora usah iri, ya melengoso, gambar. Gambar. Mbok sampean dibonceng karo bojo nganggo sepeda ongkel. Ya ontel lho. Kedalane munggah mudun petentengan. Nanti bojomu meh dobel. Nanti salip mobil wapi Camry wung. Ora usah kok katik meri kapan ya duwe mobil malah ngerakot banggaane bojo. Gambar. Angger gelem mikir ngono ya tenang. Nggih Bu nggih. Saman milih gambare apa milih asline? Kuwi berarti waras sampean. Waras. Nek wong gak pati waras ngono kae. Weruh gambare tok iki luwih seneng disuduhke. Le, iki lho Le. Kowe lak urung payu rabi to. Iki lho, Pak Lek iki entuk pandangan bocah wedok wayu iki lho Le fotone. Loro fotone wis guyang guyu. Seneng ora mikir piye carane entuk wonge asli ora mikir. Dadi fotone disaki turu dikemuli dikeloni. Ngono seneng entuk fotone tok wis guyang guyu. Pancene ora waras. Lah nek sing waras-waras ngono kae. Mikir, Pak Lek iki bocah ndi Pak Lek? Kapan ditekokne? Apa aku iso dadi bojone iki apa ora? Pengen entuk asline. Waras. Untuk karo sampean misalnya bojone duitnya oke, untuk bati oke, dek tak tukok ke sepeda motor iki lo gambari. Komo, iki nek sampean waras yo. Ya Allah Pak senenge Pak, kapan dijukuk nyang dealer Pak, kapan aku iso numpai waras. Nenek saya kene kaya kan ora waras kaya. Disudoke gambare tok wis guyang-guyu suweneng banget ngono. Lha ngono ku le, wong nek ketok donya nang guyang-guyu suweneng banget iki wong ora waras. Entuk duit nang 100 juta guyang-guyu mek mlakune degek-degek. Wong gambar kok dibelani kaya ngono. Lha sing asline sing ndi? Ya sing digawe nyantuni yatim iki mang sing asline. Nggo tuku tanah diwakofke nggo masjid, nggo pesantren. Nggo biayai bocah-bocah yatim, nggo bangun masjid, nggo nyantuni fakir miskin. Wi sing asline. Waras. Nek sing ora waras iki nemu dhuwit 10.000 ae wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sing nyuding ketularan. Loh, wong niku kalau yang dicintai jabatan, maka hidupnya habis bagaimana supaya bisa mendapatkan jabatan. Halo. Kowe engko ketularan ngene lho. Kalau yang dicintai itu jabatan, apapun dilakukan untuk mendapatkan jabatan itu wis to wis. Kancane ra waras tenan kok blok ngono kuwi. Wis kene wae. Berbagai macam cara dilakukan agar dapat jabatan. Makane akeh. Saiki jo ora genah wong carane ora bener. Begitu dadi pejabat wis kena OTT, operasi tangkap tangan. Niki wayahe to akeh bupati, wali kota. Ya pejabat-pejabat kuwi, sori lek ana pejabat sing krungu, soalé sak ngertiku sing korupsi ki ya pejabat. Sak ngertiku. Korupsi ya pejabat. Nek kroco-kroco model ngono kuwi lho. Lha terus sing arep dikorupsi ya apa? Kalau yang dicintai lawan jenis, laki-laki cinta perempuan, perempuan cinta laki-laki, maka waktu hidupnya ya habis untuk memikirkan dan bagaimana supaya bisa mendapatkan yang dicintainya itu. Melihat dia lewat saja hatinya dagdikduk, bahkan mendengar suaranya saja, mendengar batuknya saja. Nah, krungu bocahe watuk iki lho sadem panas. Aja kok lungguh jejer wonge, sandale sing jejer iki lho wis ndredeg ra karuan. Ya, aku beberapa kali memang seperti itu. Oke Bu, lah semuanya itu enggak layak, karena semuanya itu akan punah, semuanya itu akan hancur, semuanya itu akan binasa, dan semuanya itu akan berpisah dengan kita, tidak kita bawa serta ketika nanti kita sudah menjalani kehidupan yang abadi. Betul? Betul? Harusnya yang kita cintai itu sesuatu yang abadi, bisa bersama dengan kita. Yang abadi cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang donya iki lak rusak kabeh to. Dijogo kaya apa ya panggah rusak. Uwenge kabeh rusak kok. Tapi yang ngeyel. Wis dikei tondo karo Gusti Allah lek tuwa niku arepe ya ora trimo. Padahal tondone arep rusak. Rambut yang dulu hitam sekarang berubah jadi putih. Itu harusnya kan meninggalkan dunia hitam. Lah iya tapi nyatane ya panggah ngeyel disemir. Arepe lomoh tuwa. Untu wis merotoli ya nyalahke bakul sate. Ki satene alot sampai untuku protol. Ora salah satene, ya untumu kuwi sing wis wayahe. Karepe mau protoli, makane saiki akeh sing dipageri kawat untune. Wis ngarep nyolong untumu sing merongos ya sapa? Kulit wis wayahe mengkeret ya mara nyang salon dikenceng-kencengke. Anggep senar ae. Saiki model kok irung disuntik bangir. Lambe disuntik domble, dodo disuntik mentek-mentek, padahal asline wis nglembreh karek tengerane tok kuwe. Makanya yang layak kita cintai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki pentingnya ibadah berdasarkan cinta. Satu ketika para jamaah sekalian jare ngantuk. Oh, gak sido ngantuk. Aku wis ngerti kelakuanmu. Pokoknya kapan gawe ngantuk sampean ini gampang, takjak ngaji sing serius, ngono mesti. Gawe beber sampean yo gampang, agar dikai humor. Amin. Es, makanya ngapunten para kiai, kula mboten matur ten gene panjenengan, matur ten gene panjenengan nggih mboten ngeten bahasane, tapi sing kula omongi nggih begecil-begecil ngono kuwi. Sing ora patek waras, ora patek waras iki ben do waras. Makane nyuwun pangapunten yen bahasa kula kadang-kadang ora patek genah. Aku mau nyawang merono ndak ketularan. Saking pentinge wis to wis ibadah berdasarkan cinta. Nabi Musa alaihi salam pernah ditegur sama Allah. Ketika Nabi Musa niku diperintah untuk munajat berkhulwat ke Gunung Turi Sina, bahasa umumnya ya Tur Sina. Ya, tapi aslinya Turi Sina. Nabi Musa dipanggil, diperintah nyepi untuk bermunajat kepada Allah selama 40 hari 40 malam. Wis terkenal kuwi ceritane. Nah, dalam perjalanan menuju Bukit Tursina tadi, di satu gurun Nabi Musa ketemu sama seorang penggembala kambing, tukang angon wedhus, wong desa wonge rapate bejaji ya kaya ngono-ngono kuwi. Loh, ngapunten, ini ceritanya begitu. Jadi tukang angon wedhus itu berdoa, gayane ya bermunajat, yang doanya secara syariat salah. Nabi Musa mendengar jelas sekali penggembala kambing wong ngangon iki leh ndonga ngeten. Ya Allah, kamu di mana? Rumahmu mana? Alamat rumahmu mana? Kalau aku tahu, aku akan ke sana. Halaman rumahmu akan aku bersihkan, tempat tidurmu akan aku rapikan, selimutmu akan aku cuci, kan kotor. Aku akan menyiapkan minuman untukmu dan aku akan menyisir rambutmu. Nabi Musa mendengar penggembala kambing yang berdoa secara syariat salah, langsung merah wajah Nabi Musa, marah, dibentak. Ini penggembala kambing. Memang Nabi Musa kan karakternya keras. Kalau mengetahui pelanggaran syariat, langsung Nabi Musa ini keras memang, keras. Jangankan orang biasa, wong Nabi Harun nih dipasrai umat selama 40 dino kuwi, jauh sampai do murtad lah kok. Oke sing do murtad, langsung Nabi Musa ini naik pitam, jenggotnya Nabi Harun nih candak, cek, joyok joyok kok. Ya cel sing jenggotan kuwi maju nggo praktek ya. Ngene joyok joyok joyok joyok. Jadi pasrai umat 40 dino wae kok malah do murtad, keras Nabi Musa ini. Makanya ya aja kaget lek ana kiai ulama yang karakternya keras mewarisi Nabi Musa. Soalnya al ulama warasatul anbiya, ulama itu mewarisi para nabi. Ngono sing keras melihat pokoknya sesuatu dipikir melanggar syariat, ya Allahu akbar. Ya ora usah kaget, ya ana sing ngono kuwi ya ora usah kaget mewarisi Nabi Musa. Ya ana sing modele kuwi mewarisi Nabi Ayub loro-loron. Ono to kiai iki modele nyontekno ngono. Mari si Nabi Ayub kok ya jomboloke kiai kok gering ngono ya aja kualat. Pancen dimodel ngono karo Gusti Allah. Mari si Nabi Ayub sakit-sakiten, gak melekan ya ora kuat. Jam 10 wis ngik-ngik. Ya ono sing modele kuwi mari si Nabi Isa, melarat. Nabi sing paling melarat ya Nabi Isa. Omah ora duwe, gubuk cilik ngono. Keluyuran ngono. Bojo ora duwe apa maneh anak. Dulur ya ora duwe, mlarat. Makane lek pujian Nabi Ayub mlarat, salah sik mlaratan Nabi Isa. Sing mlaratin Nabi Isa, mlarat tenan. Ono kiai sing marisi Nabi Isa ngono ya ono. Sarung ora iso tuku. Dadi oleh sarung anyar ya ndum-nduman kok partai ngono kuwi. Ya aja mbolokno kiai kok kere. Kualat kowe. Pancene karo Gusti Allah digawe ngono. Tapi ya ono sing sugih marisi Nabi Sulaiman ya termasuk aku bareng ngene iki. Yo iki ndonga iki ndonga. Nabi Musa marah. Ini orang angon yang doanya seperti tadi langsung bentak sana sama Nabi Musa. Kang kon ndonga sembarangan. Mbok anggap Gusti Allah kuwi apa? Ngawur ndongamu. Gak weruh kowe aku sapa? Musa utusane Allah. Sembarangan leh mundungo, ojo dibaleni meneh. Ini penggembala kambing dibentak dan dimarahi seperti itu sama Nabi Musa. Ketakutan dia, melayu, lari terbirit-birit. Dia lari ketakutan, kenceng banget larinya. Nah, sebenarnya mau dikejar sama Nabi Musa, tapi karena Nabi Musa ada tugas untuk ke Bukit Tirsina, akhirnya ya tidak sida. Gak sida ini, kok tidak jadi. Lene ora dadi bahasa Indonesia ini tidak jadi. Lene ora sido bahasa Indonesia ini tidak jadi. Lho kok padha. Wis rasa bantah wis tak pikir iki, tidak sida. Nabi Musa meneruskan perjalanan ke Bukit Tursina. Kemudian selesai khalwat 40 hari 40 malam, mau pulang itu Nabi Musa diingatkan sama Allah. Wahai Musa, dalam ya Allah. Jadi Nabi Musa ki nabi sing langsung dijak omong-omongan karo Gusti Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi digawani nomor HP-ne Gusti Allah. Kok WA bareng kowe? BBM bareng ngono. Gua anggap Nabi Musa Facebookan. Musa, dalam ya Allah. Kamu masih ingat waktu perjalanan kemari di sebuah gurun kamu ketemu sama penggembala kambing? Wong ngangon kuwi ndonga menurutmu salah. Terus orangnya kamu marahi, kamu bentak, dia ketakutan, lari terbirit-birit. Nggih ya Allah, kula eling. Musa, tauilah orang itu adalah salah satu wali dari wali-waliku. Dia adalah kekasihku. Dia itu waliku. Maka sekarang aku perintahkan kamu cari dia sampai ketemu. Dimanapun berada, sampaikan salamku untuknya. Bahwa dia adalah waliku. Nabi Musa ya kaget. Hah? Wali? Si Allah gak masuk akal. Ya kira-kira ya kira-kira. Kira-kira, aku dhewe ya gak roh hatine Nabi Musa piye waktu kuwi ya gak roh. Iki kan kira-kira. Tapi Gusti Allah dawuh ngono. Sendika dawuh Gusti. Siap. Berangkatlah Nabi Musa pulang nyari orang itu. Maka agar mudah ditemukan, Nabi Musa lewat jalan yang sama dengan jalan yang dilewati waktu berangkat. Ternyata betul di gurun tempat di mana Nabi Musa ketemu pas berangkat ya karo wong angon kuwi. Yo nuku-nuku kuwi meneh ketemu lagi sama orang itu. Dan orang itu berdoa persis sama dengan doa yang kemarin itu. Dibolan baleni leh ndonga. Nang sikape wing gregetke. Talah ndongone wis kaya ngono kuwi, leh ndonga karo lungguh metengkrang ngene. Nah ngene. Ngapunten para yai nggih kula ngekeki conto iki. Lah ndonga nang Gusti Allah nang ambek ngene kok. Lah terus ngomong ngene, "Ya Allah, kamu di mana? Rumahmu mana ya Allah? Alamatnya mana? Kalau aku tahu aku akan ke sana." Halaman rumahmu akan aku bersihkan, tempat tidurmu akan aku rapikan, selimutmu akan aku cuci, aku akan menyiapkan minuman untukmu dan aku akan menyisir rambutmu. Dibolan baleni. Nabi Musa gak wani arep bentak, soalnya wis ana instruksi teko pusat ya. Didekati sama Nabi Musa, cara saiki nambek dem. Begitu noleh, weruh Nabi Musa nyeng sandinge. Ketakutan dia lari lagi terbirit-birit. Wong iki meneh no wayu. Akhirnya Nabi Musa manggilnya, "Mas Bro, mandek." Tapi Nabi Musa ya gak Mas Bro ngono. Iki kan gampang pemahaman. "Mandek Mas Bro, mo paling aku arep diseneni meneh. Enggak, aku enggak akan marah-marah. Gak mandel. Melayu terus, lari terus. Wei, mandek Mas Bro. Emo." Saking takutnya, paling aku mau dimarahi lagi nanti. Enggak, aku enggak akan marah. Gak ngandel. Mandek Mas Bro. Emo. Wari. Terus Nabi Musa berteriak, "Mas, aku arep nyampe ke pesene Gusti Allah kanggo sampean." Dia begitu mendengar Allah melayu sembuan terbang itu langsung mandek. Grek. Berhenti total. Ini menandakan memang dia betul-betul cinta sama Allah. Begitu mendengar disebut nama Allah, dia langsung berhenti. Grek. Orang kalau udah cinta kan kayak gitu tuh. Embo. Ya kayak yang sebelah sinilah. Begitu mendengar disebut Anwar Zahid. Yo langsung datang berbondong-bondong diwangi usul-usulan nang pinggir sawah ngono kuwi lho. Kan mergo cinta karo aku. Yes. Makasih. Seje karo sing sebelah kono kuwi. Loh, orang kalau udah cinta kan kayak gitu. Sayyidina Ali niku lek kepireng wonten azan, langsung pucet gemeter. Dadi sekujur tubuhnya itu ngejer. Kayak orang menggigil ketakutan. Ditanya sama murid-muridnya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang terjadi? Kenapa wajahmu pucat, tubuhmu menggigil seperti orang ketakutan? Apa yang kau takutkan?" Jawabannya Sayyidina Ali, betapa aku tidak takut Allah memanggilku menghadap. Jadi kaya anak buah yang ngelakoni salah dipanggil karo komandane. Kan potonganmu kan akeh salah ya akeh dosane to. Nah, kowe nek ngaku berarti waras. Lha terus dipanggil karo Gusti Allah, posisimu ki akeh salahe, akeh dosane, dipanggil sama Big Boss. Yo gemeter yo. Mangkane wong niku nek waras. Nek waras begitu dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kuwi menengo kowe ora patek waras ngono kok. Lah buktine ana azan malah diguyu gak ya gak waras kowe. Nek waras iki kaya ngene iki ternyuh kepengin mara. Wong niku yen waras duwite akeh, dipanggil kon umroh, budal ora eman, ana panggilan santunan yatim, nyumbang ora eman, ana panggilan bangun pesantren, nyumbang ora eman, waras. Nek ora waras ya ana santunan yatim ya teko nyang pengajian ora nyumbang ning mung ngrameni tok ngono. Lha emang orang itu subhanallah. Kalau memang betul-betul cinta sama Allah, ya paling males itu azan subuh toh, sholat subuh maksudnya, paling males itu loh, mboten ngenyek, kula mboten ngenyek, aja rumoso tersinggung. Tapi fakta membuktikan, mbok masjid nggone sekitar kene iki lho nek wayahe sholat subuh, akeh cagake timbang wonge. Iya waras, iya waras. Ya soalnya nopo, ya kecintaannya kepada Allah kurang, dipanggil yang dicintai kok ora moro. Ya kadang-kadang salah konsep sih. Adzan subuh itu ada panggilan khusus, as-shalatu khairum minan naum. Salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Lah, benere ya kaya nanggone Arab kono kuwi. Nek melantunkan adzan iki salatnya panjang, naumnya pendek. Jadi kuwi salate suwe, turune mung sedilu. Benere rak ngono to? Engkene ora. Nek ning Arab iki ngono. As-salatu khairum minan naum. Lha kuwi. Dadi salat dawa naum ndek. Kuwi lek diartekke kan salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Salate suwe turune meng sedilu. Lah wong kene ora kok nek azani salate ndek neng naume dawa banget to. Rata-rata ngono masjid-masjid kene iki. As-salatu khairum minan naum. Lha kuwi lek diartekke lak salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Mulane aja kaget sing krungu padha kelon maneh. Orang itu kalau memang betul-betul cinta, sama kalau cinta sama anak yatim, ya begitu. Pasti mengkafil, menanggung, ya minimal melu nyumbang lah. Mboten ngangge iman. Saya kemarin ngaji di Makassar. Jadi ngapunten nggih, mestinya saya agak kelelahan. Jadi kula pulang dari ibadah haji itu tanggal 16 sampai rumah. Tanggal 16 September sampai rumah. Kan cuma 20 hari kula. Berangkat tanggal 28 sampai rumah tanggal 28 Agustus ya. Sampai rumah tanggal 16 September. Pulang tanggal 16. Terus tanggal 17 itu hari Ahad Kliwon, malam Senin Legi, ada rutinan di pesantren. Jadi langsung ngaji, zikir dan ngaji. Tanggal 18 kula langsung ngaji. Terus 19 sampai 25 niku keluar pulau. mulai Jakarta, Balikpapan, Palembang, Lahat, terus Makassar sama Kendari. Terus pulang 26, 27 ada jadwal, 28 kemarin ke Lamongan, siangnya malamnya Surabaya. Sekarang di sini. Tadi siang di Junjung bergempol, sekarang di Bangya di sini. Besok pagi saya harus sudah ke Malang. Nggih. Di Malangnya itu endi iki? Gondang Legi sama Sumber Pucung sama satunya perbatasan Malang Blitar. Nah, paginya besok saya harus sudah ke Korea. Tanggal 2 sampai tanggal 6. Tak antemi pisan dikandani wong kok. Berarti tanggal 2 sampai tanggal 6 saya ke Korea. Pulang tanggal 7 itu langsung ngaji di Surabaya, Masjid Al-Akbar. 8 kembali di Malang. Lah iya mangkane. Sesungguhnya ya agak kelelahan. Maka saya cerita kemarin waktu saya ngaji yang di Makassar, itu saya sempat menitikkan air mata betapa saya terharu. Ada acaranya sama, peringatan tahun baru Hijriah dan santunan yatim. Yatim yang disantuni sih enggak begitu banyak. Sekitar 30 apa 33. Tapi yang nyantuni Masya Allah. Jadi anak-anak yatim itu ditata di panggung, kasih kursi, terus digawani tas kresek gede-gede banget. Niki yang ngantri mau ngasih ke anak-anak yatim itu sampai jujur-jujuran, sampai desek-desekan. Ya anak yatimnya ya duduk kayak gini, kebetulan saya juga yatim. Loh, saya itu mulai kecil kan sudah ditinggal ibu saya. Tuh, jadi kowe kok ya kaya ruh-ruwo. Jadi anak yatimnya itu duduk sambil pegang ya plastik kresek, mungkin ini ngarani plastik kresek ngono ya. Desa. Itu gede banget itu, jadi pegang itu ya. Terus yang nyantuni itu naik panggung dosok-dosokan saking kepingin ngasih. Jadi anak yatim plok sampai penuh itu. Sampai beberapa jam itu belum selesai. Jadi sampai waktunya udah habis, ini yang mau nyantuni enggak keduman waktu, akhirnya disediakan kardus gede. Jadi amplop yang sudah digendeli mau dibagikan itu plok di kardus-kardus itu, subhanallah, kayak gitu. Nah kene yang ngono nggih. Sing waras. Enggak, moga-moga setiap tahun, alhamdulillah, setiap tahun yatim yang disantuni di acara ini tambah banyak, alhamdulillah. Tahun ini udah 300 lebih tadi saya perhatikan, alhamdulillah. Kowe rasa mantuk-mantuk, rame lu nyumbang, mantuk-mantuk. Udah, ringkesnya gini, ini penggembala tadi begitu mendengar Nabi Musa berteriak, aku diperintah Allah untuk menyampaikan pesan Allah gaya sampean. Dia mandegrek, didekati sama Nabi Musa, terus Nabi Musa dawuh, Kang, sepurane Kang, aku kemarin marah-marah dan membentakmu. Ada pesan dari Allah untukmu bahwa sampean dijadikan walinya Allah. Ini penggembala tersenyum kemudian berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku telah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Oke, saya ulang kata-kata saya, nanti tolong ditulis di status Facebook masing-masing. Sesungguhnya aku telah melampaui batas kata-kata, kini yang kurasa hanyalah cinta. Artinya jangan terpancing dengan ucapan lisan saya, tapi pandanglah hati saya. Keliru, nunggu sing waras saya. Pandanglah hati saya. Apa artinya lesan yang fasih kalau hatinya enggak fasih? Yang jadi tolak ukur penilaian Allah itu hati. Lesan fasih ini hati enggak fasih percuma. Sholatnya fasih lesannya. Leh takbiratul ikhram yang medeni wong. Allahu akbar. Tapi begitu kabir walhamdulillah katsir subhanallahi bukrata wa asyila ini wajah tu wajhi lillazi fatharas samawati wal ardh ki jagung ora entuk udan mati tenan rasane. Allahu akbar. Kayak pupuke utang sami Allahu liman hamidah wong duwe gawe ya ora rampung-rampung. Allahu akbar arep-arep kiriman sing nyambut gawe luar negeri ya ora teko-teko. Kan urusan dengan Allah itu yang penting kan hati toh. Halo. Woi. Maka Allah sendiri menyindir. Yaqulu nabi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulutnya sesuatu yang tidak sama dengan kata hatinya. Cangkeme. Karo atine iki ora padha. Dalam ayat yang lain yaqulu nabi alsinatihim ma laisa fi qulubihim, mereka berucap dengan lesannya sesuatu yang tidak sama dengan hatinya. Sing diomongke tutuipun kalih manahipun niku mboten sami. Jadi beda antara lesan dengan hati. Dadi hati karo cangkeme kuwi ora padha. Maka lain di bibir, lain di hati. Bahkan pahit di bibir, manis di hati. Makanya jangan terpancing dengan kefasihan lisan seseorang. Urusan nama Allah, saya sering sampaikan. Kula niku lek ngaji ten desa-desa, kan ya memang saya urusane karo wong desa-desa, saya sendiri juga wong desa. Makanya saya ketika ditawari untuk ngisi acara di televisi-televisi nasional, saya sampai sekarang saya enggak mau. Kabeh TV nasional wis nawari aku, Bu. Tapi saya tetap lebih seneng kumpul karo jemburis-jemburis ngene iki. Saya lebih seneng, demi Allah saya lebih seneng. Jadi karena memang saya bukan artis, dan ya saya ya seperti ini, saya lebih merasa enjoy, lebih nikmat ketika langsung bersentuhan karo sing model ngene-ngene iki, aku seneng banget. Loh, nah kalau saya misalnya udah terikat kontrak dengan televisi nasional kan ya otomatis ketika diundang ya malah angel, ora iso nunggu nindu sontu iso, aduk main gini, main gini, main gini, artis. Saya bukan itu, jadi saya lebih seneng ya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau mau mulai tahun 2010-11 itu udah banyak tawaran kontrak, tapi saya nggak mau sampai sekarang. Saya lebih seneng yang kayak gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun pangapunten. Ketika saya ngaji di kampung-kampung di desa-desa, kemudian gue saya ngomong orang nasi ngundang, gue ya orang nasi ngundang. Nyatane saya kayak ngantri nih, saya panggah telung tahun. Ayo. Terus ngene. Terus yang doa itu kan Mbah Yai-nya itu. Saya itu kalau amin subhanallah tak khusyuk-khusyukkan. Saya yakin beliau itu kalau doa diijabah Allah karena hatinya nyambung ke Allah walaupun lesannya enggak fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin. Muni salamatan fiddin gak iso, salamatan fiddin. Wa afiyatan fil jasad gak iso, wa afiyatan fil jasad. Jihadah tampil ngilmi, barokah tampil rezeki. Wah barokah tampil rezeki itu dibaca barokah tampil rezeki. Tobatan qoblal maut, rokematan ngindal maut. Wis to ngono cek lah dongane. Kula niku amin ya Allah, amin. Stajib doana ya Rob, amin. Aku mengiso ngamini. Saya yakin karena beliau tulus nyambung hatinya ke Allah. Mandi sing sepuh-sepuh ngono kuwi. Soale yo ora mampu proposal. Ora mampu kwitansi. Asli. Nek sing model anyar-anyaran sing fase-fase tak delok sik kok. Ana kulino sapa pendopo kabupaten, kulino nyintak endik nyangking proposal. Aku ora nduk wegah kon ngamini. Apa manane ngomai muagrong-magrong santrine kere-kere. Mobilnya wapi-api, mau mewah-mewah, oh my god, ya istana, pondoknya welek, antrinya dikaitnya WC yang welek-elek, kamar welek, dia ini mau mewah-mewahan, kak Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm barakatan fil rizqi. Ana bocah yatim melu mondok ditarik kon bayar, aku kon ngamini. Gah. Lho kok mentolo to? Ana wong melarat mondok nang kono ditarik kon bayar, gek bayare larang. Bocah yatim tarik kon bayar. Gah aku kon ngamini ngono. Dene sugih duit akeh arep dienggo apa? Kok do meneng kene? Oh ya lali gak waras soalnya. Arep nggo apa duite? Nah, aku wani ngene, aku yo duwe yatim yo, mondok nonggon kuwi gratisan rasa bayar. Tapi ya ora aku sing bandani yo sampeyan-sampeyan sing tau ngundang aku ngene. Aku meng diliwati tok. Nggo apa? Lah. Nengen tani warasmu ya ora rampung-rampung ngajine. Nggarape kudu alon-alon. Penyakit model ngono iku nggarape kan kudu alon-alon. Makanya ya. Nyun pangapunten. Wong biyen iki kadang ndongone rambut jaji tapi mandi-mandi. Ya perkara ngoten niku, urusane niku karo ati. Nyambunge nyang Allah kuwi gawe ati. Rasa wong biyen teh ngarani. Wong kan ojo nyalahke selawatan iki. Bocah-bocah sing selawatan iki mbok takoni, artine apa Mas sing mbok waca mau? Mbuh. Wong sepuh-sepuh selawatan ana kae. Asyraqal abadru alaina. Takoni artine apa? Mbuh. Pokoke selawat. Niku padha karo jenengan diajak zikir kalih Gus Nanang. Pemane kalih Rama Yai Ibnu Katsir. Diajak zikir kalih Mbah Yai Abdul Hakim. Zaman tujak zikir ngopo kalimatnya zaman gak cetho. Hei, ya hati ya alimu ya khabir ya mubin, ya hati ya alimu ya khabir ya mubin, artinya apa? Mbuh. Pokoknya zikir ya kaya gini ini zaman dikai ceramah yang disampaikan apa? Apa karepe? Mbuh. Melu ngaji, pokoknya ngaji barokah, barokah. Paham ra pahami urusan guri yo, sing penting melu ngaji ngono lho. Nyambung ning ati, makane padha ana cah nom-nom, ana bocah nom-noman krungu lagu dangdut joget sampe hae hae. Enjoget mau ser-musen mbek wasik. Mbek hae hae. Gobyos keringet sirahe gobek-gobek. Tekoki karo kancane. Joget Mas. Iya, hae hae. Wasih. Lagune apa Mas? Mbuh. Penyanyine sapa Mas? Mbuh. Ditekoni lagune apa? Mbuh. Penyanyine sapa? Mbuh. Gak eruh pokoke. Pokoke. Ayo edan bareng ayo. Ngono kuwi. Kuwi urusan karo Gusti Allah yang ngono kok. Makanya ya. Ada seorang pemuda yang lagi tertarik dengan karomah yang dimiliki oleh seorang kiai. Wonten kiai niku punya macam-macam karomah. Ini ada pemuda kepingin mendapatkan salah satu karomahnya dari kiai tadi. Akhirnya dia sowan ke kiai, "Kiai, kula nyuwun ijazah supados kula gadah karomah kados panjenengan." Sama kiainya dikasih ijazah. Ya wis, iki lho wacan sing ikhlas teko atimu. Allahu Allahu Allahu. Leh maca aja kok Allah Allah Allah Allah. Ijazah niku ora kena dinyang. Leh teko sing maringi ijazah piye? Ya wis kuwi lakonono. Iki diijazahi karo kiyaine Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu. Gawin wiridan wacan tulus nyang atimu. Kowe entuk karomah di antara karomahmu, kowe engko iso mlaku nyang dhuwur banyu. Kamu bisa berjalan di atas air. Nah, saking kepingine diamalke estu kalih pemuda tadi. Wis wiridan terus Allahu. Allahu. Allahu. Allahu. Terus diamalke nganti 2 tahun lebih karomahe ora metu-metu. Saben arep nyabrang kali kaya kali perbatasan Blitar Tulungagung ku ya. dijajal, dicoba. Allahu, Allahu, Allahu, bless. Panggah kelelep. Dijajal meneh arep nyabrang kali yo. Allahu, Allahu, Allahu, bless. Panggah kelem. Kok ora metu-metu, mongko leh wiridan nih, leh ngamalke wis 2 taun punjul. Nah, satu ketika ini pemuda lagi jalan-jalan di sebuah sungai besar. Kok lalinya wong kail. Lagi berjalan lagi jalan-jalan malah do noleh kabeh. Di sebuah sungai besar sambil dia merenung, kenapa karomahnya kok belum aku dapat? Padahal aku baca wiridan Allahu Allahu Allahu sudah 2 tahun lebih, tapi sampai sekarang aku kok belum bisa berjalan di atas air. Allahu Allahu Allahu. Apa yang salah? Lek ku wiridane 2 tahun lebih lho kok gak metu-metu karomahe. Sampai saiki kok urung iso mlaku ning dhuwur banyu. Nah, ketika dia sedang merenung itu perlahan-lahan ya, secara apa namanya, sayup-sayup ya, dia mendengar ada orang seakan berzikir. Ditengklengke, diperhatikan. Semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Dicari sumber suaranya. Lah zikirnya salah bacanya. Lah zikir iku ngene yo. Oh ya ho. Oh ya ho. Oh ya ho. Oh ya ho. Ngono terus. Dicari dari mana iki ana wong zikir karepe arep Allahu Allahu padha karo wiridanku. Ning macane salah. Wong Allahu Allahu kok diwaca oh ya ho, oh ya ho, oh ya ho. Aku dirungoni ngene karo Gusti Allah iki berarti aku dikongkon ngelingke nang wong kuwi. Dikongkon benerke yen wiridane salah, zikire salah. Cari sumbernya dari mana? Ternyata suara itu berasal dari pulau kecil yang berada di tengah-tengah sungai besar tadi. Aku kudu ngelingke wong kae, padahal wonge nang pulau kecil kuwi. Lah kuwi kudu nyabrang kali. Mongko aku urung iso mlaku ndur banyu. Piye carane? Nyewa perahu. Lah piye wong urung iso mlaku ndur banyu kok? Nyewa perahu dia. Didayung perahu itu menuju ke pulau terpencil di tengah sungai tadi. Tujuannya mau mengingatkan dan membenarkan orang yang zikirnya salah. Betul. Begitu dia sampai di tepi pulau terpencil, kemudian dia mentas dari perahunya. Alah menengok. Buang-buang waktu. Dicari. Didapati seorang laki-laki yang sedang duduk bersila di atas alang-alang. Alang-alang itu ditumpuk-tumpuk ninggo sila. Dia berzikir dengan mata terpejam. Oh yahu. Oh yahu. Oh yahu. Langsung ditegur dan diingatkan sama pemuda tadi. Pak, mohon maaf. Bapak baca zikirnya salah, Pak. Bukan oh yahu, oh yahu, kayak bahasa India. Yang bener ku Allahu, Allahu, Allahu. Bapak kok oh yahu, oh yahu, oh yahu. Sing bener Allahu, Allahu ngono, Pak. Terus baca gitu, Allahu, Allahu, Allahu. Bapak baca kayak gitu, nanti bapak bacanya bener, saya yang mengingatkan, bapak dapat pahala, saya juga dapat pahala. Nek sampean maca Allahu Allahu Allahu bener terus ngono iku Pak, engko sampean duwe karomah iso mlaku ndhuwur banyu. Padahal dekne dhewe lho urung. Iso nuturi wong ngono. Macamu aja oh ya ho Pak, ning Allahu Allahu Allahu. Pas rampung dielingke kuwi ya Allahu Allahu Allahu. Lah ngono terus Bapak bener macane Allahu Allahu Allahu. Wis aku arep bali. Naik perahu dia mau ke tepi. Nah. Belum sampai ke tepi, masih di tengah sungai, dia mendengar orang itu zikir lagi oh yahu oh yahu oh yahu. Atine gregeten asem wong iki. Wong wis tak elekke, tak benerke lho, tak kongkon Allahu Allahu, balik meneh oh yahu oh yahu oh yahu. Eh ya ora ngira entuk karomah kowe. Wong aku sing bener Allahu Allahu Allahu, 2 taune urung entuk karomah, apa meneh kono macane oh yahu oh yahu oh yahu. Ketika dia gerutu, geremeng campur jengkel kayak gitu, terus numpak perahu dia. Dia mendengar suara oh yahoo itu makin dekat. Kok mudak parek ya oh yahoo oh yahoo oh yahoo oh yahoo itu. Mudak parek, mudak parek, mudak parek. Ternyata orang yang moco dikir oh yahoo itu berjalan di atas air sambil nyalip oh yahoo oh yahoo oh yahoo oh yahoo. Malah yang oh yahoo tadi yang sudah bisa berjalan di atas air. Ambe oh yahu we oh yahu. Ini yang oh yahu ini nyambung ke Allah mantep, gak kepengin apa-apa. Mulane dikai karomah karo Gusti Allah. Lah yang bacanya Allahu Allahu bener, bener leh maca. Ning dene kok ora iso mlaku nyang dhuwur banyu, mergo dene pengen entuk karomah teko Gusti Allah, malah ora dikeki kok karo Gusti Allah. Atine, Bro. Ha, kuwi kaya ana kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham napa mboten? Nah, ini yang kaitannya dengan iman. Maka sampean lek kepengin entuk roh mau, ayat yang saya baca di mukadimah tadi, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad berjuang di jalan Allah dengan harta bendanya dan dengan jiwanya lebih agung derajatnya di sisi Allah, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi yang kepingin tuh a'zamu darajatan 'indallah, lebih agung derajatnya di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, dan menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Kuncinya satu, harus amanu, beriman, mantep keimanannya, gak gampang goyang, gak gampang goyang. Yang kedua, wahajaru, harus berhijrah, dalam artian memperbaiki diri terus menerus, melakukan perbaikan menuju kebaikan agar meraih yang terbaik. Ini sering saya sampaikan, melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Yang ketiga, wajahatu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan dengan jiwanya. Kalau urusan berjihad, berjuang dengan jiwa sudah dicontohkan oleh para pendahulu dulu. Lek panjenengan sakniki wis ora patek, Allahumma sholli ala Muhammad. Ora digatekke aku. Wis nyawang kene wae. Halo. Wis tak meneng aku ae. Wong aku tak tutup-tutupi malah mbok omongke. Yang per wis to wis. Orang yang berjuang dengan jiwa raganya. Bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajah ketika dipanggil Rasulullah waktu angsal perintah hijrah niku. Sayyidina Ali lho didhawuhi ngene, Ali, dalem Kanjeng Nabi, aku iki arep hijrah nang Yasrib. Arep pindah bareng karo Abu Bakar. Awakmu tak kei tugas manggono omahku, manggono nggon turu ki, tempat tidurku nggonono, selimutku pake. Jadi nanti kalau aku udah keluar, aku udah berangkat, algojo-algojo orang kafir yang memblokade dan mengepung rumahku itu tidak tahu kalau aku udah pergi, karena di situ masih ada yang berselimut di tempat tidurku, padahal itu kamu. Jadi nanti kalau dipateni ya kamu yang mati. Menunggu jawabannya Sayyidina Ali, siap. Coba sampean siap melayu. Sayyidina Ali tanpa berpikir bagaimana ketika andaikan ya orang-orang kafir-kafir itu masuk terus sambil pedang terhunus, bangsanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, nggak waktu itu Abu Gosok urung ono. Nah terus marot dibres ngono. Ini sesungguhnya juga ada rahasia kenapa Sayyidina Ali kok tidak diajak pergi ke Madinah tapi disuruh tinggal di Makkah dulu. Sayyidina Ali ki di samping untuk mengelabui algojo-algojo orang kafir tadi juga ada satu hikmah. Sayyidina Ali ku dipasrahi karo Kanjeng Nabi, ada beberapa amanah dari Rasulullah yang berhubungan dengan masyarakat Mekah ketika itu yang belum beres. Jadi dipasrahi, Ali ki barange wong Pak Fulan kae engko wenehke. Ali ki barange Pak Fulan kae engko wenehke ya. Iki barange si Fulan wenehke. Ini sunnah ketika kita mau bepergian, sesuatu yang menjadi amanah tanggungan kita berurusan dengan hakul adami harus dibereskan dulu. Paham karepmu, ra paham karepmu. Sampe arep lunga ning ndi lho kok duwe tanggungan. Nduk, Nak, iki ulek-uleke yutun iki. Tak silih wingi balekke. Pokoke diberesi kabeh, ngoten nggih? Apa maneh urusan utang? Halo. Rungokke sing sebelah kene kan ketara akeh utange kuwi. Ketara teko wajahe ketara kok. Sayyidina Ali rela mempertaruhkan jiwa raga nyawa demi cintanya kepada Allah Rasulullah dan demi perjuangan agama. Halo. Betapa Sayyidina Hamdalah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Hamdalah niku pas nganten anyar. Nganten anyar nembe wayah seneng-senenge kalih garwane. Pas ngono kuwi. Malam pertama nganten anyar pas ngono kuwi. Wis to pokoke ngono kuwi. Lagi asik-asike moro ana panggilan, ya khailallah irkabi, ya khailallah irkabi, wahai pasukan Allah berangkat ke medan laga. Lha ngono ku Sayyidina Hamdalah pas kumpul kalih garwane. Sik urung rampung lho, wis meh. Langsung dilepas, cabut langsung. Ambil pedang, pakaian, naik kuda, berangkat ke medan perang. Nganti lali urung adus. Mengorbankan seneng-senenge nang donya karo bojo donya demi cintanya kepada Allah dan Rasulullah, demi perjuangan di jalan Allah. Tiba-tiba Sayyidina Hamdalah wis dicawisi karo Gusti Allah hadiah sing luar biasa. Ninggalno kesenengane donya, mengorbankan kesenengan donya, pancene dicawisi kesenengan swarga. Ninggalo seneng-seneng karo bojo donya, wis dicawisi bojo swarga, widodari asli. Makanya Pak, seneng karo bojo nang donya aja nemen-nemen lah. Wedok iso ayu-ayune ya kecut. Nek widodari gak ono, widodari kecut ngene gak ono. Karena terbuat dari zafaron. Nek ngene-ngene iku bakal teko lemah. Ayu kaya apa ya kecut. Harta benda jangan ditanya kalau pengorbanan soal harta. Di awal perjuangan agama, Bapak Ibu para jamaah, para sahabat iku ditawari karo Kanjeng Nabi. Siapa yang mau membiayai perjuanganku? Niki sedoyo niku lo ngacung kula bareng. Ngene iki misale ditawari, siapa yang nanti ikut santunan yatim? Ndiluk kabeh. Ikut ngentekno. Ngapunten, sampeyan dikon berkorbani abote ra karuan. Nabi Ibrahim niku lho saking cintane nang Allah, nang Rasulullah, nang perjuangan, dikon ngorbani anak lho. Anakmu sembelihin padahal wis suwe ora duwe anak. Nyuwun nang Allah begitu diparingi anak lanang ganteng cerdas. Lagi cinta-cintanya sama anak, dikon nyembelih sebagai korban, dilaksanakan. Walaupun akhirnya yo terus diganti dus. Teko swarga. Lah iku kan syariat korban kan awalnya dari situ. Lah sampean ora dikon korban nyembelih anak ora. Wis wedhus ae lho wedhus. Ngono ku yo do sambat. Padahal wedhus nggo korban 2,5 juta wis entuk lho. Setahun cuma sekali. Neng kok abot banget. Padahal HP-mu kuwi lho, HP-mu kuwi lho. Wile regane 5 juta lebih setahun iso ganti ping 3. Lho kok yo enteng kowe. Waras apane yo edan kuwi jenenge. Wong saiki nyatane wong sugih-sugih ya padha. Kurban sapi ngono ku ya urunan wong 7. Ya ora ngenyek. Woi. Padahal cara kurban sapi 7 ki iso, ning sapi siji kanggo wong 7. Asline kan sapi siji kena kanggo wong 7. Lah umpama sapi siji dijeni, ya tambah apik. Ning rata-rata ya patungan. Apa mana sing korbane wedhus wis tuntun nang masjid ora imbang kok sing nuntun ambek sing dituntun. Lah sing nuntun wonge lawemu banget sing dituntun niku. Kuwi benere sing digorok kang sing nuntun to benere. Ketika ditawari siapa yang mau membiayai perjuanganku, Sayyidina Umar bin Khattab yang angkat tangan, "Saya ya Rasulullah, separuh dari kekayaan saya serahkan untuk perjuangan agama." Jadi kok umpama donyane ku 1 miliar, 500 juta diwehke. Kok umpama 2 miliar, yang 1 miliar untuk perjuangan agama. Kok tanah iki misale 10 hektar, sing 5 hektar kanggo perjuangan agama. Subhanallah. Utsman bin Affan ndak kalah. "Saya ya Rasulullah, berapapun biaya dibutuhkan untuk perjuangan agama, ambilkan dari kekayaan saya, berapapun besarnya biaya itu. Abu Bakar Siddiq malah luar biasa, saya ya Rasulullah, seluruh harta kekayaan saya wakafkan untuk perjuangan agama. Kanjeng Nabi kaget langsung tanglet, Abu Bakar, nenek kabeh mbok paringke terus keluargamu piye, bojomu anakmu piye? Jawabannya Abu Bakar, cukup bagi mereka Allah dan Rasulnya. Mereka punya Allah, mereka punya Rasulnya. Ya Allah, lagi umpama sampean ditawani santunan yatim tahun depan, sampean milih dadi Umar, Utsman apa Abu Bakar? Ya milih dadi Parno, wong jenengku Parno kok. Embo. Bakar abu. Nah, Abu Bakar Siddiq itu setelah kekayaannya diserahkan semua apa jadi melarat? Ndak. Malah sugih blegedu. Malah sak pirang-pirang donyane. Makanya demi Allah tidak akan berkurang kekayaan yang dipakai untuk perjuangan agama Allah. Ditempuhi kalih Gusti Allah ning jenengan lek berjuang aja arep-arep ditempuhi nang donya. Niku mung bonus mawon saking Gusti Allah. Muga-muga wonten manfaate. Jebul bar sik ngentosi donga panjenenganipun Romo Kiai Haji Ibnu Katsir kasuwun kanthi sanget ikhlasipun untuk mimpin doa di majelis malam hari ini. Kula nyuwun pangapunten, tasik kurang tahun ngarep insyaallah disambung meleh. Bang Yadi niki sampun kontrak kalih kula, kontrake beliau. Pokok selama saya masih hidup, jare Bang Yadi ngono. Selama saya masih hidup untuk bulan Muharram santunan yatim, saya minta yai ngaji di acara saya. Nah, aku nek dikontrak koyo ngono terus piye? Saya yang jawab, sama Bang kalau saya masih hidup. Nah, iya toh. Wong kita enggak tahu kok besok kita masih hidup atau tidak, kan kita enggak tahu toh. Siapa yang bisa menjamin kalau besok masih hidup, apalagi tahun depan. Ning kula panjenengan tetap nyenyuwun dateng ngarsanipun Allah. Soale rumangsa nek amal baguse tasik dereng kathah, ibadahnya masih sangat kurang. Muga-muga dipun paringi kesempatan umur panjang untuk memperbanyak ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.